Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan syiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk terus istiqomah dalam belajar dan insyaallah melanjutkan risalah ilmiah fi masail tauhid. Risalah ilmiah tentang masalah tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah tentang usul salasa. Selanjutnya kita akan membahas al-qawaidul arba', empat kaidah yang menjelaskan tentang kesyirikan di masa jahiliyah yang prakteknya masih tersebar di masyarakat hingga zaman sekarang. Dan kitab yang kita jadikan sebagai rujukan adalah syarah yang diberikan oleh Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan sebenarnya syarah ini adalah kajian beliau yang kemudian ditranskrip dan akhirnya menjadi buku yang bisa kita pegang saat ini. Dan ditahqiq oleh Syekh Abdul Salam bin Abdullah As-Sulaiman. Dan beliau juga sekaligus yang mentranskrip. Dan ada beberapa ulama yang mereka tulisan tangannya sedikit, tapi lebih banyak tafriq, lebih banyak transkrip. Sehingga beliau hanya memberikan ceramah, kemudian dari rekamannya ditulis ulang dan menjadi beberapa buku. Seperti Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, dalam banyak kajian beliau ditranskrip kemudian menjadi buku. Demikian pula beberapa ulama yang mereka dalam kondisi tunanetra, syarah-syarah yang mereka sampaikan kemudian ditulis dan menjadi buku. Dan ini bagian dari kemudian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sampaikan dengan hafalan dan menjadi buku yang sangat ilmiah. Kita akan membaca mulai dari halaman yang ketiga, muqaddimah muallif, muqaddimah penulis. Bismillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du, muqaddimah penulis. Segala puji bagi Allah Rabb Azza wa Jal. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wa ba'du, buku ini adalah syarah atau penjelasan dari karya-karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang aku sampaikan pada kajian ilmiah setiap pekan. Kemudian Asy-Syaikh Abdus Salam As-Sulaiman telah melakukan upaya pentas pentranskripan dari kaset rekaman, selanjutnya mentakhrij hadis-hadis yang saya bawakan dalam syarah tersebut hingga siap untuk dicetak. Setelah Syaikh Abdus Salam selesai melakukan upaya-upaya tersebut, kemudian saya murojaah atau meneliti ulang kembali. Baru setelah itu saya izinkan beliau menerbitkannya agar bisa diambil faedah darinya. Wallahu waliyut taufik, ditulis oleh Syaikh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan pada tanggal 23 Rajab 1424 Hijriah. Ini keterangan yang disampaikan oleh penulis bahwasanya buku ini adalah hasil transkrip yang dilakukan oleh Syaikh Abdus Salam As-Sulaiman. Kita bisa lihat selesai ditulis tahun 1424. Sekarang 1440. Berarti berapa tahun buku ini? 16. Selama 16 tahun dan karya ini tidak basi ya. Beda dengan koran. Koran hari ini dibaca besok sudah basi. Sama-sama karya tulis, tapi yang satu basi sehari, bahkan koran terbit pagi sore sudah basi. Namun untuk ilmu tidak ada basi. Ada banyak karya manusia yang dia sudah tidak lagi berlaku untuk dibaca. Ada orang yang dia misalnya menulis buku tentang komputer, pengenalan Windows. Sekarang sudah gak laku buku kayak gitu. Padahal dulu lagi ngebum. Pengenalan tentang Linux, sekarang sudah gak laku. Tapi untuk ilmu yang dia dibutuhkan oleh seluruh manusia akan senantiasa dilestarikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ilmu agama. Selanjutnya kita akan membaca mukaddimah pentahqiq. Yang dimaksud tahqiq, haqqaqa yuhaqqiqu, maknanya adalah memastikan. Sehingga kalau ada buku yang di situ tertulis ditahqiq, maksudnya dipastikan. Dan buku yang ditahqiq secara nilai memiliki keunggulan dibandingkan buku yang tidak ditahqiq. Karena itu, terkadang tahqiq sebuah karya tulis bisa dijadikan sebagai disertasi doktor atau tesis master di beberapa universitas Islam di Saudi dan sekitarnya. Dan tahqiq lebih umum dibandingkan takhrij. Ada takhrij, ada tahqiq. Kalau takhrij sifatnya hanya penilaian terhadap hadis atau atsar yang disebutkan dalam buku. Sedangkan tahqiq lebih luas. Tidak hanya terkait hadis dan atsar, termasuk terkadang memberikan catatan tambahan yang penting untuk disampaikan, yang barangkali itu sejalan dengan pernyataan penulis. Nah, posisi tahqiq itu mendukung. Posisi tahqiq itu mendukung. Sehingga pentahqiq ketika dia melakukan tahqiq terhadap kitab, maka dia harus mendukung eksistensi dari kitab itu. Meskipun bisa jadi tidak sependapat. Misalnya ada ulama yang melakukan tahqiq terhadap buku fikih A. Penulisnya mengatakan X, tapi dia nggak sependapat dengan ini. Namun dia wajib mendukung karena dia memberikan tahqiq. Sehingga sekalipun dia nggak sependapat, tapi pendapat X ini harus dia sebutkan kira-kira sisi pendalilannya apa. Apa yang membuat penulis A ini memilih pendapat X. Berbeda dengan syarah. Kalau syarah sifatnya penjelasan terhadap konten kitab, maka batasannya lebih luas. Sehingga boleh saja syarah itu disampaikan sekalipun bertentangan dengan pendapat penulis. Sehingga syarah itu bisa masuk di dalamnya ngasih koreksi, ngasih masukan, ngasih catatan tambahan. Dia lebih umum dibandingkan tahqiq. Sehingga kalau tahqiq itu satu arah sejalan dengan ide penulis atau pendapat penulis, sedangkan kalau syarah maka dia bebas, bisa sejalan, bisa ngasih kritik, bisa ngasih saran, bisa ngasih koreksi, sehingga syarah lebih umum dibandingkan tahqiq. Karena itulah para ulama menjaga adab. Bagian dari adab dalam masalah memberikan syarah adalah hendaknya orang yang tidak semadhab dengan penulis tidak mensyarah karya penulis. Misalnya ada buku mazhab Syafi'iyah. Apa hukumnya ulama yang bermadhab Hambali memberikan syarah buku fikih ulama mazhab Syafi'i misalnya? Jawabannya, secara hukum sah-sah saja, tapi secara adab kurang sempurna. Karena ini terlalu banyak yang dikritik. Misalnya pendapat ini bilang A, nanti dia akan menyampaikan pendapat pribadi dia dan seterusnya. Akhirnya terlalu banyak rudud wan naqd, terlalu banyak bantahan, terlalu banyak kritikan dan seterusnya. Itu justru akan semakin memicu ketegangan dengan pembaca. Makanya bagian dari adab syarah itu biasanya dicarikan ulama yang memiliki latar belakang yang sama. Maka syarah kitab mazhab Syafi'iyah, idealnya yang mensyarah adalah ulama Syafi'iyah. Syarah kitab Hambali, idealnya yang memberikan syarah adalah ulama mazhab Hambali, dan begitu seterusnya. Nah, di sini posisi Syekh Abdus Salam bin Abdullah As-Sulaiman adalah sebagai muhakkik, sebagai pentahkik. Sehingga beliau sifatnya mendukung, bukan memberikan kritikan atau memberikan koreksi. Meskipun bisa jadi terkadang beliau memiliki catatan yang lain yang tidak sejalan sebagaimana disampaikan oleh penulis, tapi itu tidak boleh dinyatakan dalam tahqiq. Baik, ini beberapa mukadimah ketika kita membaca buku ya. Sehingga sebelum membaca buku itu ada teorinya terlebih dahulu. Apa yang perlu kita perhatikan dari sebuah buku sehingga ketika membaca kita tahu arahnya. Kita akan membaca mukadimah pentahqiq. Mukadimah pentahqiq. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi dan Rasul yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya dan para sahabatnya secara keseluruhan. Apa ba'du? Kitab ini adalah kumpulan dari karya Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Al-Alamah Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, salah satu anggota Hayyah Kibaril Ulama Saudi Arabia, telah mensyarahnya atau menjelaskannya di dalam kajian ilmiah beliau. Saya sendiri telah menghadap Asy-Syaikh guna meminta persetujuan untuk mentranskrip syarah tersebut, dan beliau menyetujui usulanku itu. Kemudian beliau meneliti dan memperbaiki seperlunya untuk kemudian dikeluarkan menjadi suatu bentuk kitab, dengan disertakan soal jawab dari perkara yang sangat penting yang berkaitan dengan syarah risalah ini. Hanya kepada Allah Ta'ala aku memohon, semoga dia membalas sebaik-baik balasan kepada Syekhuna, guru kami As-Syaikh Shalih, dan semoga Allah memberi manfaat dengan ilmunya kepada Islam dan kaum muslimin, dan semoga Allah mengampuni Al-Imam Al-Mujaddid As-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan semoga Allah Ta'ala memberikan pahala yang besar kepada beliau, kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Abdus Salam bin Abdullah As-Sulaiman, Jumat 8 Rajab 1424 Hijriah. Syekh Al-Fauzan hafizahullah adalah anggota Hay'ah Kibar Ulama. Hay'ah Kibar Ulama, lembaga kumpulan para ulama besar yang ada di Saudi. Dan lembaga ini diwadahi oleh negara, sehingga dia resmi lembaga pemerintah. Kemudian sebagian dari anggota Hay'ah Kibar Ulama ini masuk menjadi lajnah daimah, komite tetap untuk penelitian dan fatwa terkait masalah agama Islam. Sehingga lajnah dengan hay'ah hubungannya apa? Lajnah itu lebih kecil dibandingkan hay'ah. Tidak semua anggota lajnah adalah anggota tidak semua anggota lajnah adalah atau semua anggota hay'ah kok kebalik. Semua anggota lajnah adalah anggota hay'ah, tapi tidak semua anggota hay'ah anggota lajnah daimah. Kalau di tempat kita ada MUI, ada DSN MUI. MUI sendiri yang dia lebih luas, dan ada Dewan Syariah Nasional yang dia pengerucutan dari MUI. Sama sebagaimana ada Hay'ah Kibar Ulama, dan ada pengerucutan dari itu, mereka yang tergabung dalam lembaga tetap Lajnah Daimah yang khusus memberikan layanan penelitian terhadap permasalahan masyarakat dan fatwa terkait Islam. Kemudian kita langsung masuk pada kitab Al-Qawaidul Arba. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata penulis Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dicetak kecil di atas itu sebenarnya seharusnya ukurannya sama sebagaimana font yang lain, karena itu masuk dalam matan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim Rabbal arshil adhim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaj'alaka mimman idha u'tiya syakara wa idha betulia sabara wa idha adnaba istalfara fa inna haula'is salasa unwanus sa'adah. Aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabb pemilik arsy yang Maha Agung, agar senantiasa menolong dan membela mu di dunia dan di akhirat, menjadikan kalian seorang yang senantiasa diberkahi di mana saja kamu berada, dan semoga Allah menjadikanmu termasuk orang-orang yang apabila diberi kenikmatan bersyukur, apabila ditimpa musibah bersabar, dan apabila terjatuh dalam perbuatan dosa beristighfar, sebab ketiga perkara itu adalah tanda-tanda kebahagiaan. Harapannya dikoreksi ya, fa inna haula'i salata, dia sebagai isim atau sebagai badal dari haula. Dan haula statusnya mansub isim inna. Baik. Kita baca terlebih dahulu penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Al-Fauzan. Penjelasan. Ini adalah qawaidul arba atau empat kaidah pokok yang disusun oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Risalah ini sebenarnya terpisah, akan tetapi dicetak bersama kitab Usul Ats-Tsalatsah karena memang dibutuhkan agar sampai ke tangan para pencari ilmu. Kata Al-Qawaid adalah bentuk jamak dari kata Qa'idah, sedang makna Qa'idah adalah pokok yang bercabang darinya berbagai macam masalah dan cabang yang banyak sekali. Sedangkan kandungan isi dari empat kaidah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah adalah pengetahuan tentang tauhid dan syirik. Apa kaidah-kaidah dalam perkara tauhid? Apa kaidah-kaidah dalam perkara syirik? Karena mayoritas dari kalangan manusia bertindak dengan serampangan tanpa petunjuk di dalam dua masalah ini. Mereka meraba-raba apa sebenarnya makna tauhid, dan mereka meraba-raba tentang makna syirik. Masing-masing menafsirkan keduanya sesuai dengan hawa nafsunya. Akan tetapi yang wajib bagi kita adalah mengembalikan penetapan kaidah-kaidah kita kepada Alkitab dan As-Sunnah, agar penetapan kaidah-kaidah tersebut benar dan selamat, karena diambil dari Kitabullah dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih lagi dalam dua perkara yang besar ini, yaitu masalah tauhid dan syirik. Asy-Syaikh rahimahullah tidaklah menyebutkan empat kaidah pokok ini dari dirinya sendiri atau dari hasil buah pemikirannya sebagaimana yang dilakukan oleh mayoritas orang-orang yang serampangan. Akan tetapi beliau rahimahullah mengambil empat landasan ini dari Kitabullah dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, serta sirah atau perjalanan hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Qawaidul Arba' ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita sering mendengar istilah Syekhul Islam. Dan istilah ini tidak semua ulama mendapatkannya. Dan secara umum gelar-gelar seperti ini, Syekhul Islam, Muhyiddin, Al-Imam, Amirul Mukminin fil Hadith, dan seterusnya, dia ma'ruf di kalangan para ulama meskipun pemiliknya tidak pernah memintanya. Imam An-Nawawi rahimahullah bergelar Muhyiddin. Ada juga yang bergelar Taqiyuddin. Ada yang bergelar Syihabuddin. Dan yang lainnya. Ibnu Taimiyah dikenal dengan Syekhul Islam. Dan seterusnya. Dan gelar seperti ini ma'ruf di kalangan mereka. Padahal pemiliknya tidak pernah memintanya. Apa itu Syekhul Islam? Syekh artinya yang dituakan. Dan orang yang dituakan itu karena dua sebab. Pertama, tua karena usia. Yang kedua, tua karena ilmunya. Jika tergabung pada dirinya dua hal ini, beliau seorang ulama yang senior karena usianya lebih tua dibandingkan yang lain. Dan yang kedua, beliau menjadi rujukan dalam masalah ilmu dalam agama Islam. Maka para ulama menyebutnya dengan Syekhul Islam. Karena itu, gelar Syekhul Islam tidak diberikan kepada semua ulama, tapi ulama yang dijadikan sebagai rujukan dalam Islam. Perkataannya, bukunya, karya ilmiahnya, penjelasannya, fatwanya banyak dijadikan sebagai rujukan. Ada banyak sekali karya yang disampaikan oleh para ulama Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih menonjolkan sebagian dan yang lain tidak lebih menonjol dibandingkan yang pertama. Karena itu mereka yang karyanya lebih banyak dijadikan sebagai rujukan, kaum muslimin atau para ulama menyebutnya sebagai rujukannya Islam, itulah Syekhul Islam. Kemudian di sini Syekh Al-Fauzan rahimahullah, hafizahullah menegaskan bahwa empat kaidah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang masalah kesyirikan dan tauhid yang nanti akan disebutkan oleh penulis tidak bersumber dari logika beliau atau dari perasaan beliau, tapi bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau melihat dari sisi Sirah? Kenapa Sirah dilibatkan dalam hal ini? Karena Sirah adalah realita yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendakwai praktek kesyirikan. Ada salah satu kajian tentang masalah kitab Tauhid. Selesai kajian, maka sang narasumber mengatakan, andaikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hidup kembali di zaman kita, lalu beliau datang di masjid ini, kemudian beliau mengumumkan kepada para jamaah, wahai kaum muslimin, tinggalkanlah kitab Qawaidul Arba, karena saya sudah tidak lagi memperlakukannya. Maka haram bagi kita untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena isi kitab ini Al-Quran, Sunnah, dan realita yang ada dalam Islam. Sehingga kita mengikuti kitab ini bukan karena penulis, tapi karena isinya. Andaikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengumumkan, wahai kaum muslimin, tinggalkan kitab Tauhid yang sudah saya tulis. Saya telah tinggalkan kitab itu. Maka kita tidak boleh meninggalkannya. Karena isi kitab Tauhid isinya adalah dalil Al-Quran dan Sunnah. Sehingga sekali lagi kita mempelajari ini bukan karena taklid kepada penulis, tapi kita mempelajari ini karena isinya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan yang kita bisa pahami dari dalil yang disebutkan oleh penulis. Meskipun bisa jadi, andaikan terjadi seperti itu, penulis mengingkari Ini bukan tulisan saya dan saya mengingkarinya. Tinggalkan kalian semua. Kita tidak boleh meninggalkannya. Karena isinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan kita wajib untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya. Apabila Anda telah mengetahui kaidah-kaidah ini dan memahaminya, maka akan mudah bagi Anda setelahnya untuk mengetahui perkara tauhid yang dengannya Allah Ta'ala mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Juga mudah bagi Anda mengetahui kesyirikan yang senantiasa diperingatkan oleh Allah untuk diwaspadai, dijelaskan bahaya-bahaya dan kerusakan yang ditimbulkannya di dunia dan di akhirat. Perkara ini sangat penting sekali. Perkara inilah yang akan menggiringmu mengetahui hukum-hukum sholat, zakat, peribadatan-peribadatan lain dan seluruh perkara-perkara agama ini. Karena perkara ini, yaitu pengetahuan tentang tauhid dan kesyirikan, merupakan perkara yang paling awal dan asasi. Sebab sholat, zakat, haji, dan ibadah yang lain tidak sah apabila tidak dibangun di atas dasar akidah yang benar, yaitu tauhid yang murni untuk Allah Ta'ala. Nah, kita bisa perhatikan penegasan yang disampaikan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan bahwa kaidah tentang masalah pengetahuan tauhid dan syirik ini bagian yang paling asas yang dibutuhkan oleh manusia. Apalagi di masyarakat kita yang seperti ini banyak dilupakan oleh masyarakat. Dan bagian dari semangat seorang muslim, sesuatu yang dilupakan seharusnya diingatkan kembali. Sesuatu yang penting jika dilupakan seharusnya diingatkan kembali. Di masyarakat kita, mereka menganggap sesuatu yang berbahaya itu jika terukur dengan indera, seperti penyakit. Sehingga mereka berusaha untuk mengkampanyekan agar penyakit itu tidak tersebar di masyarakat. Awas bahaya TB, awas bahaya HIV, dan seterusnya. Sementara yang tidak terindra, tidak ada kampanye untuk menghindarinya. Awas bahaya syirik, kita tidak pernah menjumpai seperti itu. Dan tidak ada misalnya tempelan-tempelan di tempat-tempat umum, pemerintah misalnya mengkampanyekan awas bahaya syirik. Menunjukkan kalau mereka tidak memberikan perhatian terkait masalah bahaya kesyirikan. Karena itu ketika kita belajar seperti ini, Anda perlu meyakini bahwa upaya yang kita lakukan adalah mengembalikan kesadaran masyarakat terhadap bagian yang paling penting untuk dibersihkan, yaitu perbuatan kesyirikan, dan menegakkan bagian paling penting yang ditegakkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tauhid. Untuk sementara kita baru memiliki Indonesia Bersih Riba. Barangkali nanti kita punya Indonesia Bersih Syirik, ya, IBS, insya Allah. Tapi kita lanjutkan. Asy-Syaikh rahimahullah membuka kaidah ini dengan mukaddimah yang sangat agung yang di dalamnya terdapat doa untuk para pencari ilmu dan penggugah perhatian terhadap apa yang akan disampaikan. Di mana beliau mengatakan, aku mohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabb pemilik arsy yang Maha Agung, agar senantiasa menolong dan membelamu di dunia dan di akhirat, menjadikan kalian seorang yang senantiasa diberkahi di mana saja kamu berada, dan semoga Allah menjadikanmu termasuk orang-orang yang apabila diberi kenikmatan bersyukur, apabila ditimpa musibah bersabar, dan apabila melakukan terjatuh dalam perbuatan dosa, beristighfar. Sebab ketika perkara itu adalah tanda-tanda kebahagiaan. Nah, apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad, tiga tanda kebahagiaan, apa tadi? Jika dapat nikmat, jika dapat musibah, jika melakukan dosa. Baik, orang yang sebelumnya menyatakan ini, sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, adalah Ibnul Qayyim. Dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, pernyataan yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tiga unwanus sa'adah, tiga sumber kebahagiaan tadi, ini sebelumnya disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Miftah Daris Sa'adah. Kenapa tiga hal ini? Sederhananya, hidup manusia tidak lepas dari dua perkara. perkara dunia dan perkara akhirat. Ketika dia menjalani hidup yang kaitannya dengan perkara dunia, tidak lepas dari dua hal, antara nikmat dan musibah. Sehingga ketika dia bisa memposisikan diri pada dua hal ini dengan posisi yang benar, dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar, berarti dia selamat di perkara yang satu, perkara dunia. Kemudian yang kedua adalah perkara akhirat. Perkara akhirat juga ada dua kemungkinan, antara taat dan maksiat. Ketika dia bisa memohon ampun kepada Allah, beristighfar, ketika melakukan maksiat, berarti dia selamat dari perkara akhirat. Maka orang yang bisa menjalankan ini selamat dunia akhirat. Kita baca penjelasannya. Ini adalah mukaddimah yang sangat agung. Di dalamnya terdapat doa dari Asy-Syaikh rahimahullah untuk setiap pencari ilmu yang mempelajari akidahnya dalam rangka mencari al-haq dan dalam rangka untuk menjauhkan diri dari kesesatan-kesesatan dan kesyirikan. Sebab orang yang seperti itu amat pantas untuk Allah tolong di dunia dan di akhirat. Apabila Allah Ta'ala telah menjadi penolongnya di dunia dan di akhirat, maka tidak ada jalan bagi kejelekan-kejelekan untuk sampai kepadanya, tidak dalam urusan agamanya dan tidak pula dalam urusan dunianya. Allah Ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladina kafaru awliya'uhumut taghut. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, yaitu kekafiran, menuju cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah taghut, yaitu setan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Jika Allah Ta'ala melindungimu, Allah Ta'ala akan mengeluarkanmu dari berbagai macam kegelapan, kesyirikan, kekafiran, keraguan-keraguan, dan ilhad, yaitu penyelewengan, menuju cahaya keimanan, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Allah Ta'ala berfirman, Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak mempunyai pelindung. Quran Surat Muhammad ayat 11. Nah, kita perhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwasanya dirinya adalah walinya orang-orang yang beriman, dan janji Allah terhadap orang yang beriman, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Yang dimaksud kegelapan di sini apa? Kesesatan. Dhulumat itu bentuk jamak. Mufradnya apa? Dhalamatun. Kegelapan. Jamaknya dhulumatun, banyak kegelapan. Sedangkan an-nur itu bentuk jamak atau bentuk mufrad? Mufrad. Jamaknya anwar. Allah Ta'ala menyebut dari banyak dhulumat, banyak kegelapan, menuju satu cahaya. Artinya kebatilan itu berbilang, jumlahnya banyak, sedangkan kebenaran itu satu. Maka janji Allah bagi orang-orang yang beriman, yang Allah jadikan mereka sebagai walinya, adalah Allah akan mengeluarkan mereka dari banyak kesesatan menuju satu kebenaran. Sementara orang-orang kafir, wali mereka adalah taghut. Dan taghut, segala sesuatu yang menghalangi seseorang untuk taat kepada Allah. Dan kita perhatikan di surat Muhammad ayat 11, Allah mengatakan wa annal kafirina la maula lahum. Orang-orang kafir tidak punya wali. Di Al-Baqarah 275 Allah mengatakan orang kafir itu walinya taghut. Di Muhammad ayat 11 Allah mengatakan orang kafir enggak punya wali. Di Al-Baqarah Allah menunjukkan adanya wali bagi orang kafir, tapi walinya taghut. Di surah Muhammad Allah meniadakan keberadaan wali itu. Artinya keberadaan mereka sama sekali tidak memberikan manfaat baginya. Sehingga meskipun mereka walinya setan, tapi setan tidak akan mampu untuk menolongnya, tidak akan memberikan jalan yang terbaik untuk hidupnya. Maka Allah tiadakan. Punya wali, punya teman, tapi seperti nggak punya, karena justru semakin menyengsarakan orangnya. Sama seperti misalnya Anda punya kendaraan, tapi kendaraannya nggak fungsi. Duit tapi kotor-kotoran duit. Punya motor tapi motornya nggak bisa berfungsi. Ini punya tapi seperti nggak punya. Makanya Allah tiadakan di surat Muhammad ayat 11. Selanjutnya. Apabila Allah Ta'ala telah mencintai dan menolongmu dengan memberikan penjagaannya, taufik dan hidayahnya di dunia dan di akhirat, maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak ada kesengsaraan sesudahnya untuk selama-lamanya. Di dunia Allah menolongmu dengan memberikan hidayah dan taufik, dan kamu senantiasa bisa berjalan di atas manhaj yang selamat. Sedangkan di akhirat Allah Ta'ala menolong kalian dengan memasukkanmu ke dalam jannahnya, yaitu surganya. Di dalamnya kamu kekal selama-lamanya. Tiada takut, tiada sakit, tiada kesengsaraan, tiada tua, dan tiada pula hal-hal yang tidak disukai. Itulah bentuk pertolongan Allah Ta'ala kepada hambanya yang beriman di dunia dan di akhirat. Beliau rahimahullah mengatakan, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kamu sebagai orang yang diberkahi di mana saja kamu berada. Jika Allah menjadikan kamu orang yang diberkahi di mana saja kamu berada, maka itulah puncak keinginan dan cita-cita. Allah menjadikan barokah pada umurmu, rizkimu, ilmumu, amalanmu, dan anak keturunanmu. Di mana saja kamu berada dan kemana saja kamu menuju, keberkahan senantiasa menyertaimu. Ini adalah kebaikan yang sangat besar dan keutamaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah, yang dimaksud dengan mubarak, diberkahi, walaupun yang artinya diberkahi, berarti dia sebagai objek. Terus siapa subjeknya? Siapa yang memberikan berkah? Allah. Karena itu makhluk hanya bisa disebut mubarak, sedangkan Allah Ta'ala dia tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk, tabarakalladzi nazzal al-furqan ala 'abdi. Sehingga makhluk tidak boleh disebut dengan tabarak, karena itu murni untuk Allah Ta'ala. Alhamdulillah penamanya sudah benar ya, jenang tabarak atau jenang mubarak? Jenang mubarak. Kalau namanya jenang tabarak, wajib ganti. Dan diberkahi berarti dia mendapatkan banyak kebaikan. Ketika kebaikannya banyak, bisa jadi meluber ke yang lain, sehingga yang lain juga turut mendapatkan manfaatnya. Tapi sumbernya semuanya datang dari Allah Ta'ala. Karena itu kita hanya boleh minta keberkahan dari Allah dan bukan dari makhluk. Tayyib. Nah, satu-satunya zat yang mengetahui ini berkah dan tidak hanyalah Allah Ta'ala. Sedangkan manusia bisa tahu setelah Allah memberitahu. Maka zam-zam, air yang diberkahi karena diberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madu bisa menjadi obat bagi segala penyakit karena Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Qur'an. Habatus sauda, berbekam, dan seterusnya. Kemudian ada sesuatu yang dia bisa memberikan manfaat berdasarkan pengalaman manusia, sehingga kita tahu obat ini misalnya kunyit baik untuk perut, nanti kencur baik untuk organ yang apa, obat ini baik untuk ini. Kok bisa manusia tahu seperti itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah tabi'iyah, hidayah dalam bentuk tabiat untuk mengenal. Dan itu baik manusia maupun binatang punya kemampuan seperti itu, meskipun nilainya tidak sama. Sehingga binatang tahu gak makanan beracun dan tidak beracun? Kadang tahu dia. Anda kasih ayam ya, ulat yang tidak berbulu, dia dimakan. Tapi ketika dikasih ulat yang berbulu, dia gak mau makan. Padahal bentuknya sama, sama-sama ulat, bahkan lebih indah ya, berbulu, warna-warni, tapi dia nggak mau makan. Kambing misalnya dikasih pohon kaktus, dia gak mau makan. Padahal dia belum menyentuhnya, belum tertusuk durinya, tapi dia gak mau makan. Maka mereka bisa tahu, ini gak enak dimakan, ini beracun. Allah yang ngasih hidayah. Sebagaimana manusia juga mengetahuinya. Maka obat A untuk penyakit X, obat B untuk penyakit Y, obat C untuk penyakit Z, Allah beritahu kepada mereka berdasarkan tajarrub, ya, uji coba yang mereka lakukan. Sehingga jalan untuk bisa mendapatkan keberkahan semuanya kembali kepada hidayah dari Allah Ta'ala. Baik hidayah yang sifatnya syar'i maupun hidayah yang sifatnya kauni. Kemudian kita lanjutkan. Beliau rahimahullah mengatakan, dan semoga Allah menjadikan kamu orang yang apabila diberi nikmat bersyukur. Berbeda dengan orang yang apabila diberi nikmat mengkufuri dan menyalahgunakannya. Sebab mayoritas manusia apabila diberi nikmat mereka mengkufuri dan mengingkarinya serta menggunakan nikmat tersebut tidak pada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sehingga nikmat tersebut menjadi sebab kesengsaraan mereka. Adapun orang yang bersyukur, maka Allah Ta'ala akan memberikan tambahan nikmat kepadanya. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Quran surat Ibrahim ayat 7. Allah Azza wa Jal akan menambah keutamaan dan kebaikan bagi orang-orang yang mau bersyukur. Jika Anda menghendaki tambah nikmat Allah Ta'ala, maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Dan jika Anda menginginkan hilangnya nikmat, maka kufurilah nikmat tersebut. Baik. Antara syukur nikmat dan lawan dari syukur nikmat adalah kufur nikmat. Syukur nikmat, lawannya kufur nikmat. Maka kufur nikmat itu kufur yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau kamu bersyukur akan aku tambah, dan jika kamu kafir, kafir di situ maksudnya adalah kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Dan disebut kufur terhadap nikmat karena makna bahasa dari kata kafaro artinya adalah menutupi. Makna bahasa dari kata kafaro artinya menutupi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam Al-Qur'an para petani dengan kufar, orang-orang kafir. Yu'jibul kufara nabatuhu. Orang-orang atau tanaman itu membuat heran para kufar. Para kufar maknanya adalah para petani. Kenapa petani disebut kufar? Karena petani itu pekerjaannya menutup benih dengan tanah. Ditaruh satu biji tutup tanah, taruh satu biji lain tutup tanah lagi. Sehingga mereka disebut kufar, orang yang sering menutupi. Karena itu makna kufur nikmat artinya adalah menutupi, tidak mau mengakui. Tidak mau mengakui bahasanya itu nikmat dari Allah Ta'ala. Sehingga tindakan seperti ini termasuk perbuatan yang bertentangan dengan rasa syukur. Kebalikannya, Allah perintahkan manusia untuk menampakkan nikmat itu. Fa'amma bini'mati rabbika fahaddits. Adapun terkait nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, fahaddits, maka tampakkanlah. Menampakkan nikmat bisa dengan cara diceritakan kepada orang yang dia sayangi. Atau ketika mendengar informasi itu tidak akan terjadi hasad. Atau dia tunjukkan nikmat itu dipakai dan seterusnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi 'ala 'abdi." Allah itu senang ketika melihat ada pengaruh nikmat dari apa yang telah Allah berikan kepada hambanya. Duwe ya tinggu, nen duwe ya dipangan, nen duwe ya dimanfaatkan. Bukan cuma disimpan saja. Sehingga kalau punya tapi tidak pernah ditampakkan, disimpan saja, maka seperti ini perbuatan yang kurang terpuji. Sehingga bagian dari rasa syukur adalah menampakkan nikmat dan menunjukkan kalau ini datang dari Allah. Sebaliknya, bagian dari kufur adalah menutupi nikmat. Dan puncaknya adalah antara mengakui dan mengingkari. Mengakui nikmat, itulah rasa syukur puncak. Dia mengakui bahasanya, ini Allah yang ngasih. Dan kufur terhadap nikmat, berarti mengingkari. Sehingga dia ketika dapat nikmat, dia melupakan Allah, tapi dikembalikan kepada makhluk. Dan seperti ini perbedaan antara dua orang kaya yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, antara Sulaiman dan Qarun. Sulaiman ketika melihat nikmat Allah, beliau mengatakan, Inna hadha min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Sesungguhnya ini adalah karunia yang datang dari Allah. Allah hendak mengujiku apakah saya bisa bersyukur ataukah saya kufur. Sebaliknya, Qarun ketika ditampakkan nikmat, dia mengatakan, Innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi seperti ini karena saya itu pintar. Karena saya pintar manajemen, pintar pemasaran, karena saya doktor, karena saya, dan seterusnya. Sehingga kembalinya karena saya. Menisbahkan nikmat kepada makhluk diperbolehkan, tapi sifatnya hanya nisbah sebab. Makanya kita diperbolehkan untuk berterima kasih kepada siapa, Pak? Orang yang telah berbuat baik kepada kita. Bahkan dianjurkan. Sampai Nabi SAW mengatakan, La yashkurillaha man la yashkurinnas. Orang yang enggak bisa berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah. Nah, yang nampak saja dia enggak bisa berterima kasih, apalagi kepada yang enggak nampak. Nikmat yang kecil dari manusia saja dia enggak bisa berterima kasih, apalagi yang gede. Karena itu bagian dari bentuk mensyukuri nikmat adalah dinisbahkan kepada siapa yang memberinya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian untuk lanjutannya insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan yang pertama. Ada yang sudah pernah ikut kajian Qawaidul Arba sebelumnya? Ya? Belum pernah atau enggak berani angkat tangan? Enggak berani. Angkat tangan saja enggak apa-apa. Ada yang sudah pernah kajian Qawaidul Arba sebelumnya? Sudah banyak ya? Satu, dikasih teman. Dua, tiga, empat. Banyak ya? Baik. Pertanyaannya. Hadiahnya buku ini, Pak. Ada yang mau buku ini? Enggak ada yang mau? Mau? Baik, pertanyaannya. Sebutkan empat kaidah kesyirikan di kitab Qawaidul Arba. Open book atau close book? Satu. Gimana? Enggak apa. Enggak apa. Empat enggak apa ya. Makanya Allah kasih satu. Apa saja, Pak? Belum ya. Yang lain? Daftar isi. Dia di daftar isi. Kaidah satu, kaidah dua, kaidah tiga. Silakan. Sambil membaca. Baik, sudah dibaca? Sudah, baik, sekarang ditutup. Kan sudah dibaca. Satu. Hakikat tauhid yang kedua. Yang ketiga. Syirik mengalihkan ibadah dari Allah. Nah, terus Sudah. Empat tadi, satu tauhid, hakikat tauhid. Baik, yang benar yang keempat, Pak. Yang benar yang keempat. Yang lain. Enggak ada. Enggak jadi. Nah, enggak jadi ya. Buat besok berarti kan kalau enggak jadi. Ibu-ibu kalau mau menjawab berarti ditulis tangan, kasihkan panitia ya. Bagaimana jika menunjukkan nikmat Allah di medsos? Misal pasang foto cabai dengan caption Alhamdulillah panen, semoga berkah. Jadi kenapa medsos itu dihindari? Karena medsos itu campur baur manusia banyak sekali, ada kawan, ada lawan. Nah di posisi itu ketika Anda memposting sesuatu yang tidak pada tempatnya, bisa memicu bahaya. Sebagaimana kita menghindari dalam masalah mengadu terkait musibah yang Anda miliki, mengadu di medsos, menyampaikan cerita musibahnya, kesedihannya di medsos. Karena yang baca bisa kawan, bisa lawan. Dan ulama mengingatkan, hindari yang seperti itu. Kenapa? Orang yang kamu jadikan sebagai tempat mengadu, hanya ada dua kemungkinan. Kalau dia lawan kamu, dia semakin bangga, senang, kapok, syukur. Itu kalau lawan kamu, kalau musuhmu. Kalau dia kawan kamu, dia akan merasa sedih dengan apa yang kamu alami. Sehingga kamu justru membuat sedih kawanmu sendiri. Padahal kalau kawan kan seharusnya jangan dibuat sedih. Dia senang saya juga senang dia. Maka jangan buat sedih dia. Daripada nanti kamu sedih, maka lebih baik kamu gak tahu. Sehingga Anda bisa lihat, seorang anak ketika dia mungkin punya musibah, ketika dia sakit, ketika dia mengalami situasi yang gak nyaman, dia gak mau cerita sama orang tuanya. Kenapa gak mau cerita? Wah, nanti kalau bapak ibu ngerti, makin sedih, makin stres, saya gak mau mereka sedih dan stres. Nah itu contoh orang yang karena cinta, sehingga dia gak mau cerita. Makanya ketika kita mengadu kepada manusia, hanya ada dua kemungkinan tadi. Kalau lawan, dia musuh kita, dia semakin senang dengan apa yang kita alami. Sebaliknya kalau dia kawan, orang yang senang sama kita, empati kepada kita, ketika kita cerita kesedihan kita, justru dia ikut sedih. Demikian pula nikmat. Kalau nikmat, pilih-pilih. Jangan diceritakan kecuali kepada orang yang sekiranya mendengarkan itu tidak punya potensi hasad. Apa dalilnya? Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika beliau bermimpi, melihat apa? Ada 11 bintang sujud kepada beliau. Demikian pula matahari dan bulan. Apa pesan Ya'qub? Ya bunayya la taqsus ru'yak, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Nanti kalau mereka tahu, fayakidu laka kaida, mereka akan bersekongkol untuk menyelakakan kamu. Kenapa beliau enggak mengizinkan untuk menceritakan kepada saudaranya? Ayat ini mengisyaratkan Yakub dan semua anaknya punya kemampuan takbir mimpi. Sehingga ketika Yakub mendengarkan cerita mimpinya Yusuf, Yakub paham mimpinya Yusuf. Dan Yusuf punya mukjizat apa? Pintar takbir mimpi. Dan Yakub minta kepada Yusuf, jangan kamu ceritakan saudaramu. Karena saudaramu nanti akan hasad kepada kamu. Mereka juga bisa takbir mimpi. Ini bagian dari keistimewaan Alu Yakub. Yakub dan seluruh anak-anaknya punya kehebatan takbir mimpi. Maka Yusuf diminta, jangan kamu ceritakan kepada saudaramu. Karena kalau mereka ngerti, mereka hasad. Ketika hasad, ya kamu nanti akan dibunuh. Dan mereka hasad kepada Yusuf, sebabnya apa? Karena secara fisik Yusuf lebih bagus. Terlihat bapaknya lebih senang Yusuf dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Akhirnya terjadilah seperti yang diceritakan. Apa hukum membeli ikan hasil judi pancing? Membeli barang hasil judi hukumnya haram ya. Karena kita tahu sumbernya adalah sumber yang haram. Judi mancing dapat hadiah ikan? Eh? Baik, ada yang bisa cerita? Barangkali punya pengalaman. Jadi kalau Anda bisa pastikan ini hasil judi, maka tidak boleh dibeli. Ketika kunut subuh, imam kunut subuh, apakah harus mengaminkan doa imam atau diam saja dan tidak ikut angkat tangan? Ulama khilaf dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan ikuti apapun yang dilakukan oleh imam selama memungkinkan. Kalau enggak memungkinkan ya jangan ikuti. Contohnya yang enggak memungkinkan gimana Pak? Imamnya salam, Anda masbuk. Jangan ikut salam. Nanti batal sholatnya. Tapi selama memungkinkan seperti kunut, kemudian misalnya imam sujud sahwi sebelum salam, Anda juga harus ikut sujud sahwi sebelum salam. Atau misalnya imamnya duduknya tawarruk ketika sholat subuh, atau bentuk-bentuk yang lainnya yang memungkinkan bagi makmum untuk mengikutinya, maka makmum harus mengikutinya. Dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua, bahwa makmum tidak harus ikut imam. Sehingga kalaupun terjadi perbedaan, diperbolehkan selama sama dari sisi zahir. Sama zahir itu gimana? Sama posisi. Imam berdiri, kita berdiri. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Nah, bagaimana bentuk duduknya? Itu boleh beda antara imam dan makmum. Yang penting zahirnya sama. Posisinya sama. Imamnya duduk, kita duduk. Imamnya tawarruk, kita iftirash. Persamanya apa? Duduk. Bedanya apa? Model duduknya. Boleh beda di model, tapi sama di bentuk. Sama-sama duduk, sama di posisi, boleh beda di model. Dan ini pendapat yang kedua ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dan wallahu a'lam, insyaallah pendapat yang kedua ini lebih kuat. Berdasarkan dalil, bolehnya beda niat ketika sholat jamaah. Dan itu berkali-kali terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya yang dilakukan oleh Mu'ad, beliau sholat isya di Masjid Nabawi dan statusnya wajib, kemudian pulang sampai di rumah jadi imam di kampungnya, sholat isya lagi dan statusnya sunnah karena sholat isya yang kedua. Wallahu a'lam. Kapan makmum membaca Rabbana walakal hamdu saat i'tidal? Apakah saat i'tidalnya sudah sempurna atau saat gerakan bangkit dari rukuk? Ya. Jawabannya, bacaan Rabbana walakal hamdu dibaca ketika i'tidalnya telah sempurna. Karena proses bangkit ini yang dibaca adalah kalimat tasmi' sami'allahu liman hamidah. Lalu menurut pendapat yang mengatakan bahwa makmum tidak perlu membaca sami'allahu liman hamidah, berarti cukup membaca Rabbana walakal hamdu. Maka apa yang dilakukan oleh makmum ketika bangkit? Dia diam saja. Okay? Begitu berdiri sempurna baru mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Karena ini dibaca hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu tegak sempurna. Jadi doa i'tidal dibaca ketika sudah betul-betul i'tidal. I'tidal itu artinya apa? I'tidal artinya sempurna. Maka istilah i'tidal itu tidak hanya berlaku untuk gerakan setelah rukuk. Dalam hadis Istilah i'tidal juga berlaku untuk gerakan rukun yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis musyi fi salatihi, orang yang salatnya salah. Tsummarka hatta ta'tadila raki'an. Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman. Tsummasjud hatta ta'tadila sajidan. Lakukanlah rukuk sampai kamu i'tidal rukuk. Lalu bangkitlah sampai kamu i'tidal berdiri. Kemudian sujudlah sampai kamu i'tidal sujud. Jadi i'tidal ada di banyak tempat. Karena i'tidal secara bahasa maknanya adalah sempurna. Beliau juga pernah bersabda i'tadilu fis sujud. Bersikaplah i'tidal ketika sujud. Oh, sujud kok malah kongkong i'tidal. Maksudnya sujud dengan sempurna. Sehingga doa ini dibaca setelah sempurna berdiri. Wallahu a'lam. Keluarga saya suka memajang foto, foto-foto kesuksesan di dinding rumah. Bagaimana hukumnya? Kalau taruh di depan rumah gimana? Kalau di dalam kan nggak kelihatan orang ya? Ya perbuatan seperti ini membuat rumahnya tidak dimasuki malaikat. Semua punya cerita sukses. Tapi tidak semua cerita sukses. Sehingga tidak perlu kita lakukan yang seperti itu. Dan sukses terhadap prestasi dunia, kemudian dipajang fotonya, itu bagian dari wa farahu bil hayatid dunya. Wa mal hayatud dunya illa mata. Mereka bangga terhadap kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu kenikmatan yang sementara. Dicela oleh Allah orang yang membanggakan dunia. Selfie sebelum naik pesawat. Ya. Selfie pakai Garuda padahal naiknya Lion. Kita heran, kenapa enggak ada orang yang selfie sebelum naik angkot? Kan sama-sama kendaraan. Oh, yang satu membanggakan, yang satu tidak membanggakan. Selfie angkot, terus di-share di mana-mana. Ini tidak membanggakan angkot. Tapi kalau pesawat membanggakan, makanya dia selfie. Sampai di negeri orang lain. Ya. Sampai negeri orang lain, nanti selfie. Sudah sampai di negeri A, negeri B, negeri C, selfie. Ya. Karena dia merasa bangga dengan negeri itu. Padahal itu negeri kafir misalnya. Dan masih banyak praktek sepertinya yang dilakukan oleh masyarakat, dan itulah madhar penampakan orang yang terlalu bangga terhadap dunia. Dan kita dilarang oleh Allah, wala tafrahu innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah kamu bangga terhadap dunia, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang bangga terhadap perkara dunia. Wallahu ta'ala. Demikian yang bisa kita bahas, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.